Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha man ba'd. Man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa min al-adillati 'ala annaha taqtadi al-wujuba qawluhu ta'ala, falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Naam. Saya menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini bahwa sigatul amr kedemutlakkan, ya, indal itlak, ya, ini ketika tidak ada qarinah maka asalnya menunjukkan wajib. Ayat ini dalam surat An-Nur, ya, ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Hati-hatilah. Antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah. Au yusibahum adzabun alim, fitnah di sini adalah bisa sampai pada syirik. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Sayyid. Wajhud dalalah. Wajhud dalalati. أن الله حذر المخالفين حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوبه أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة يقتضي وجوب فعل المأمور. نعم. Sisi pendalilannya kata Syekh, Allah memberi tahdzir, peringatan kepada orang yang menyelisih perintah Rasul bahwa akan menimpa mereka fitnah, yaitu zayl, ya, penyakit hati menyimpang dari kebenaran, atau akan menimpa mereka adat yang pedih. Nah, tahdzir, ya, wa tahdhiru bimithli dhalik, tahdhir dengan serupa itu, ya, tahdhir serupa itu sampai diancam akan kena fitnah, yaitu penyimpangan, ya, dari kebenaran, atau kena akan tertimpa adab yang pedih, la yakunu illa ala tarki wajib, tidaklah tahdhir semisal itu serupa itu kecuali tentunya atas sesuatu perkara, yakni atas tarki wajib, ya, atas perkara meninggalkan kewajiban. Nah, maka ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW yang bersifat mutlak menunjukkan wajibnya mengerjakan apa yang diperintahkan itu. Nah, jadi di sini Syekh mencukupkan dengan satu dalil. Barang siapa ingin melihat dalil-dalil yang lain, bisa dilihat dalam kitab Al-Mudhakkirah Li-Syinkiti. Nah, bisa dilihat dalam kitab Al-Mudhakkirah Li-Syinkiti. Dalil-dalil yang lain selain yang disebutkan oleh Syekh. Baik. Kera. Wa minnal adillati ala annahu lil-fawri qawluhu ta'ala fassabiqul khairat wal-ma'muratu syari'iyyatu khairun والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. طيب. Di antara dalil yang terkait dengan sifatul amr inda al-itlaq taqtadi al-mubadarah. Al-mubadarah bi fi'lihi fawran. Nah, Syekh menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwa perintah secara mutlak menunjukkan al-fawr, segera dikerjakan tanpa ditunda. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian terhadap kebaikan. Wal ma'muratu syar'iyyah, kata Syekh, perintah-perintah syar'i khair, termasuk dari khairu minal khairat. Termasuk dari kebaikan. Ya, khairun di sini maksudnya khairu minal khairat, bukan khairun yang bermakna akhyar bintasdil, bukan, tapi khair minal khairat. Nah, wal ma'muratu syar'iyyah khairun, yani khairun minal khairat, adalah kebaikan. Jadi masuk dalam fastabiqul khairat. Wal amru bil istibaqi ilaiha. Perintah untuk berlomba-lomba kepadanya dalilun ala wujubil mubadarah. Dalil atas wajibnya bersegera tanpa menunda. Jadi fastabiqul khairat, fastabiqu adalah dalil ya, bersegera tanpa menunda. Al khairat untuk mengerjakan kebaikan. Al-ma'murat syar'iyah masuk dalam kategori al-khairat. Ya, berarti masuk dalam makna ayat. Ya, berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah syariat. Nah, dari berikutnya, ini dari Al-Quran. Dari Sunnah. Wa'yanna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karraha ta'akhiran nasi ma'amarahum bihi minal nahri wal halqi yawmal hudaybiyyati. حتى دخل على لأن النبي ولأن أي الكره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره كره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به يوم النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. طيب ما أمرهم bihi, indana ma amarahum bihi, indakum qara'ta ikhtalaf an-nusakh, ha mala indak kariha ta'khirun nas ma amarahum bihi min an-nahri wal halqi aywa yawm al-hudaybiyyah. Tayyib, ma amarahum bihi min an-nahri wal halqi yawm al-hudaybiyyah. Sama ya. Tayyib, dalil yang dari sunnah yaitu karena Nabi alaihi salatu wassalam kariha, tidak menyukai, membenci, ta'khiran nas, orang-orang menunda, yakni para sahabat menunda, melaksanakan ma'amarahum bihi, apa yang Nabi AS perintahkan kepada mereka, minan nahri wal halq, untuk menyembelih hari, nahr al-hadi, yaitu unta-unta yang mereka, ya, hadi-hadi yang mereka bawa, nahr. Raib dan hal, yaitu mencukur rambut-rambut mereka. Nah, yakni untuk tahallul dari umrah mereka yang gagal disempurnakan yaumal hudaybiyah di hari Hudaybiyah. Naam, ketika mereka tertahan di Hudaybiyah, kaum musyrikin melarang mereka masuk untuk menunaikan umrah Hudaybiyah, sehingga terpaksa Nabi SAW harus tahallul di situ di Hudaybiyah. Maka Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk tahallul dengan cara menyembeli hadi mereka di situ dan mencukur rambut mereka. Nah, tetapi ya, para sahabat tidak segera mengerjakan perintah itu. Apa sebabnya? Ya, karena sahabat memahami bahwa perintah Nabi SAW tersebut artinya mengalah kepada keinginan orang kafir. Sementara para sahabat, ya, mereka sampai saat itu, yakni pada mulanya, sahabat menyangka bahwa itu hasil ijtihad Nabi sendiri. Para sahabat masih menyangka itu hasil ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena para sahabat mengerti, mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerti bahwa terkadang Nabi berijtihad. Nah, Nabi berijtihad. Nah, jika ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kemudian sudah didukung oleh wahyu, ya, jadi terkadang ada sebagian syariat itu diawali dengan ijtihad Nabi, kemudian datang wahyu mendukung ijtihad itu sehingga menjadi syariat berdasarkan wahyu. Terkadang pula datang wahyu meralat ijtihad Nabi, ya, sehingga yang menjadi syariat adalah ya ketetapan wahyu. Begitu pula jika ijtihad Nabi benar, datang wahyu mendukung dan dengan wahyu itu pun menjadi syariat. Jadi jika itu masih ijtihad Nabi, para sahabat beranggapan berpikir, ya, barangkali dengan mereka menunda perintah Nabi, barangkali Nabi memurojaah kembali ijtihadnya, karena mereka pinginnya, ya, pinginnya tetap memaksa masuk ke Makkah, dan kalau terpaksa harus perang, mereka siap. Gitu. Ya. Barangkali Nabi murojaah kembali jihadnya, kemudian ada solusi lain selain ini, karena mereka tidak ingin batal umrohnya. Itu sebabnya mereka tidak segera mengerjakannya. Nah, baik. Mereka siap bertempur. Nah, jadi di sini bukan sifatnya mu'aradhah syariat. Jangan sampai salah memahami sikap sahabat di sini. Jangan sampai memahami berarti sahabat yu'ariduna amrul rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'ariduna syara'. Sahabat menolak, ya, menentang syariat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhalifun an amrihi. La. Nah, bukan begitu. Karena apa tadi sebabnya? Sahabat sampai saat itu masih, ya, beranggapan itu sebatas ijtihad Nabi yang masih mungkin untuk diubah. Ya, karena mereka punya ijtihad yang lain, keinginan yang lain berbeda dengan Nabi. Ini mereka ingin memaksa masuk dan siap berperang. Nah, hatta dakhala ala Ummi Salamah, Nabi Al-Fatihah tidak suka dan benci melihat sikap sahabat tersebut. Ya. Sampai Nabi, ya, dalam keadaan dalam keadaan tidak suka, masuk ke Ummu Salamah, istrinya yang ikut bersamanya. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Ummu Salamah ma laqiya minan nas, apa yang Nabi dapatkan dari sikap sahabat. Nah, maka subhanallah di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan kematangan akalnya memberikan ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, idenya kepada Nabi yaitu agar Nabi segera berbuat. Ya, Nabi disuruh keluar, segera disuruh menyembelih hadinya, kemudian mencukur rambutnya. Jika sahabat melihat Nabi melakukan itu, artinya, ya, perintah Nabi sudah tidak mungkin diubah. Sudah tidak ada majal untuk, ya, ijtihad sahabat diterima untuk masuk mengubah keputusan Nabi. Artinya keputusan Nabi sudah tidak bisa diganggu gugat karena Nabi sudah jelas-jelas menyembelih dan jelas-jelas mencukur. Nah, itu pemikiran Ummu Salamah. Dan dilakukan oleh Nabi ide itu ketika sahabat melihat Nabi, ya, menyembelih hadinya dan mencukur rambutnya, sahabat pun faham bahwa ini sudah keputusan terakhir, sudah tidak mungkin diganggu gugat. Akhirnya mereka pun berlomba-lomba melakukannya. Begitu ceritanya. Nah, sisi pendalilan dipetik dari sini yaitu ketika Nabi, ya, tidak suka kariha takhir an-nas tadi. Nah, masuk ke musalah dalam keadaan marah, tidak suka dengan sikap sahabat yang menunda tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa pada asalnya jika datang perintah menunjukkan apa? Al-fawr, segera dikerjakan. Adapun udur sahabat di sini tadi sudah dijelaskan. Nah, kenapa sahabat mentakhir? Karena apa tadi, anggapan sahabat masih menyangka itu sebatas ijtihad dari Nabi yang masih mungkin untuk dimurojaah, karena mereka punya ijtihad yang lain, inginnya mereka memaksa masuk meskipun risikonya harus berperang dan mereka sudah siap. Baik. Walianna al-mubadarah, kalian bisa lihat keterangan ini kan singkat di sini, keterangan secara lengkap bisa lihat, kalian lihat dalam syarah al-muallif. Nah, maknanya apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Walianna al-mubadarah bil fi'li ahwatu wa abra'u wa ta'khira lahu afatun wa yastabi tarakim al-wajibati tarakuma wa yastabi tarakum al-wajibati hatta ya'jiza 'anha. Alasan berikutnya dari segi tinjauan makna, karena al-mubadarah bil fi'l, bersegera mengerjakan perintah, ahwat, itu lebih hati-hati dibanding ditunda. Wa abra'u, yakni abra'u lidzimmah, ya, lebih cepat melepaskan diri dari tanggung jawab. Jika ditunda-tunda masih terus tanggung jawab ada di pundak, belum dikerjakan, zimmah, tanggung jawab masih di pundak. Ketika segera dikerjakan, ya, bari'at az-zimmah, lepas tanggung jawab. Jadi abra' lidzimmah, lebih cepat, ya, dalam melepaskan diri dari tanggung jawab. Nah, dan lebih cepat dalam menunaikan tanggung jawab. Sementara at-ta'khir lahu afat, ya, banyak penyakitnya. Nah, tayyib, menunda, banyak penyakitnya. Nah, jika ditunda, ketika tidak dilaksanakan, ada lagi halangan, tertunda lagi. Ketika sudah mau dilaksanakan, ada lagi halangan, tertunda lagi, dan seterusnya. Boleh jadi lupa. Lupa sampai sekian hari, sekian waktu. Ketika ingat, pas ingat, ya, kondisi sedang tidak memungkinkan untuk mengerjakan. Pas memungkinkan, lupa lagi. Dan sudah afat, kesirah. Nah, dan takhir yaqtadi tarakumul wajibat, menuntut, ya, yang akibatnya adalah tarakumul wajibat, bertumpuk-tumpuknya kewajiban-kewajiban. Kewajiban ini belum dikerja, ada kewajiban lain juga tidak segera dikerja, numpuk dua, numpuk tiga, numpuk empat, karena ditunda semua, bertumpuk-tumpuk, artinya tertunda sekian, ya, tumpukan kewajiban tertunda-tunda, dan ini akan hatta ya'jiza anha, hingga akhirnya, ya, dia tidak mampu mengerjakannya karena terlalu banyak menumpuk. Nah, adapun ketika segera dikerjakan, selesai, datang perintah kewajiban lain, segera selesai, abra' lidzimmah wa ahwat. Nah, bisa ditalik lahu afat, lahu afatun, apa saja afat, penyakit-penyakit itu, penyakit penghalang di sini maksudnya, atau katakanlah afat di sini, lahu afatun, ya, gangguan, halangan gitu maksudnya. Nah, kal maut wal marad wal insyghal wan nisyan wa ghairi dhalik. Sayyid, kal maut wal marad wal insyghal wan nisyan wa ghairi dhalik. Misalkan mati, karena ditunda, akhirnya belum sempat dikerjakan, malah mati. Al-marad, ya, tadinya sehat, tiba-tiba sakit, kena penyakit, ini tidak bisa mengerjakan. Al-insyghal, kesibukan, nah, kesibukan yang satu pekerjaan, urusan, sehingga tidak bisa-bisa mengerjakannya. Nisyan, lupa, ya, lupa. Sekian lamanya dari kerja. Oke, ditarikkan yang lainnya dari afat. Nah. Baik. Oke, dia kerujuh. Oke, dia kerujuh al-amru anil wujubil wal fawriyati di dalilin yattabi zalik. Faya kerujuh anil wujubi ila ma'anin minha al-ula. Baik. Mungkin saja perintah yang bersifat mutlak, yang menunjukkan wajib dan bersifat harus segera dikerjakan, ya, keluar dari makna tersebut, dua makna tersebut, didalilin, berdasarkan satu dalil, yaqtadi dzalik, yang menuntut hal itu. Sayyid, fayakhruju anil wujub, maka keluar dari makna wajib, ila ma'anin minha, ke makna-makna yang lain. Di antara makna-makna yang lain itu, yang pertama, al-ula an-nadbu, kaqawlihi ta'ala, واشهدوا اذا تبايعتم فالامر بالاشهاد على التبايع للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد. طيب الاول, نعم, المعنى الاول الندب يعني المستحب. Nah, nadib, manduh, mustahab, sunnah, ya, lewat istilahnya itu, perintah itu bermakna mustahab, sunnah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ashidu idha tabayatum. Nah, wa ashidu idha tabayatum. persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli, transaksi jual beli. Fal amru bil isyhad, perintah untuk melakukan persaksian, jadi mengangkat saksi ketika transaksi jual beli, adat tabayu' atas transaksi jual beli lin nadbi, perintah itu sifatnya mustahab. Nah, jadi ketika transaksi jual beli tidak diwajibkan harus ada saksi, tetapi mustahab. Bidalil, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara farasan min arabin wa lam yushhid. Dengan dalil Nabi alaihi salatu wassalam membeli kuda dari seorang Arabi, wa lam yushhid, dan Nabi tidak mengangkat saksi atas transaksinya itu. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan ada kisahnya. Baik. Tetapi disyarah Syekh, ya, disyarah Syekh menjelaskan, yaitu meskipun ini mustahab, tapi beliau mengingatkan, ya, agar diperhatikan al-ishad fit tabayu' likaunihi amran dha khatarin wa dha sya'n. Nah, at-tabayu' ala syai' al-ishad ala at-tabayu' al-ishad ala at-tabayu' ala amrin likaunihi amran dha khatarin wa dha sya'n. Ini penting, ya, jangan sampai diabaikan, yaitu mengambil saksi atas transaksi jual beli ala amr, atas suatu perkara, ya, yang memiliki harta yang diperjualbelikan itu nilainya besar. Nah, dikawani amran da khatar wa da sya'n, nilainya begitu besar dan resiko, gitulah. Da khatar yakni resikonya, bahayanya jika terjadi sesuatu kalau tidak ada saksi. Hai. Nah, jika itu misalkan jual beli harta yang besar, tanah berhektar-hektar misalnya, ya, dan semisalnya, kemudian jual beli begitu saja tanpa saksi, oh, bahaya, resiko. Terus misalnya almim yang nilainya begitu besar dan beresiko jika terjadi sesuatu tanpa persaksian. Nah, adapun allati jarat al-'adah bi 'adam al-ishhad, taba التبايع الذي جرت العادة بعدم الإشهاد. جرت العادة بعدم الإشهاد. Nah, dan itu secara adat kita tiap saat berjual beli, membeli sesuatu, ya, beli makanan, minuman, beli satu peralatan tanpa persaksian. Nah, tapi secara adat ya tidak butuh persaksian seperti itu. Nah, tapi ketika biasanya orang sudah jual belinya sifatnya tanah misalkan, misal itu lah. Biasanya itu pakai, ya, sak. Dengan besar, resiko. Dha khatarin wa sya'n. Baik, makna yang kedua bisa keluar ke makna. Tapi sa'ah. Sa'ah. Al-Dha khatarin sa'ah tani. Rubus sa'ah minas tani. Sa'ah tani, rubus sa'ah. Nah, naktafi. Naktafi biar.